rasakan tulus sayangmu. Sayangiku, tak peduli siapa aku. Tuhan takdirkan dia untukku terbaik seumur hidupku. Tuhan jadikan dia untukku takdirmu di sisa hidupku. Galau-galauan dulu ya. Bersandarlah kau di bahuku dan rasakan aku sayang kamu. Sayangku, aku hanya mau Tuhan takdirkan dia.